تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di salah satu dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, yang mana menuntut ilmu agama itu adalah merupakan perkara yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah, yang mana ketika seorang muslim telah mengetahui suatu ilmu, telah mengetahui tentang manisnya ilmu, maka dia tidak akan pernah merasa puas di dalam mencari ilmu. Bagaimana telah disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man humani la yashba'ani, man humun fid dunya la yashba, wa man humun fil ilmi la yashba." Ada dua golongan yang tidak pernah merasa puas. Golongan yang pertama adalah yaitu golongan orang-orang yang mencari dunia, maka dia tidak akan pernah merasa puas ketika dia sudah mendapatkan sebagian dari dunia, maka dia akan senantiasa terus menuntutnya. Ketika seseorang telah mendapatkan satu lembah dari emas, dia ingin untuk mendapatkan satu lembah emas yang berikutnya, dan demikian setelahnya. Kemudian kelompok yang kedua, yaitu seseorang yang menuntut ilmu, dia tidak akan pernah merasa puas dengan ilmu yang telah dia dapat, dikarenakan ilmu itu sangatlah luas, dan seandainya kita mencurahkan seluruh kemampuan kita untuk mencari ilmu, ya, maka kita tidak mampu untuk meraih seluruh ilmu-ilmu yang ada. Maka hendaknya kita senantiasa bersemangat dan tidak pernah merasa bosan di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a wa barakallahu fikum. Sebagaimana antum ketahui, malam hari ini adalah jadwalnya beliau Al-Ustaz Harith Hafizahullah Ta'ala, namun dikarenakan beliau ada udhur, beliau sedang safar keluar kota, maka saya di sini diminta untuk menggantikan beliau, menyampaikan faidah atau nasihat, yang terutama faidah atau nasihat tersebut terutama bagi diri saya pribadi dan untuk seluruh kaum muslimin. Dan insyaallah tema yang akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini adalah berkaitan dengan hukukul muslimin, yaitu hak-hak kaum muslimin, yang kita ambil dari sebuah risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dengan judul Hukukun Da'at Ilaiha Al-Fitrah. Jadi risalah ini berisi tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh setiap muslim, dan padanya terdapat 10 hak yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Ada yang berkaitan dengan hukukullahu ta'ala, kemudian hukukun nabi, hak-hak yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian hukukul walidain, hak-hak yang berkaitan dengan kedua orang tua, hukukul aulad, hak-hak yang berkaitan dengan anak-anak, dan diantaranya juga adalah kaitannya dengan hukukul muslimin, hak-hak yang berkaitan dengan kaum muslimin. Dan tema ini, ya, hak-hak yang berkaitan dengan kaum muslimin ini berdalilkan dengan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun." Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Yang pertama beliau sebutkan adalah idza laqitahu fasallim alaih. Apabila engkau berjumpa dengannya, yaitu dengan kaum muslimin yang lainnya, maka hendaklah engkau mengucapkan salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan apabila engkau diseru olehnya, fa'ajibhu, maka hendaklah engkau memenuhi seruannya, memenuhi undangannya. Wa idza stansahaka fansahu. Dan apabila engkau dimintai nasihat untuk memberikan nasihat kepadanya, fansahu, maka berilah nasihat kepadanya. Wa idza atasha fahamidallah fashamidhu. Kemudian yang berikutnya, dan apabila ada seorang yang bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah kepadanya, yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu. Dan apabila ada seorang muslim yang lain yang dia sakit, fa'udhu, maka hendaklah menjenguknya. Wa idza mata fattabi'hu. Dan apabila ada seorang muslim yang meninggal dunia, fattabi'hu, maka hendaklah ikuti jenazahnya, mengikuti di dalam memandikannya, kemudian menyolatinya, dan juga mengantarkan ke pekuburan. Ini adalah di antara hak-hak kaum muslimin yang harus ditunaikan bagi seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Dan dinyatakan oleh para ulama, disebutkan dalam hadis tersebut ada 6, ada 6 hak. Ini bukan merupakan pembatasan, bukan merupakan pembatasan. Jadi masih banyak hak-hak kaum muslimin yang juga harus ditunaikan oleh seorang muslim yang tidak dicantumkan di dalam hadis ini. Maka diterangkan oleh beliau Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, al-haqqul awwal, hak yang pertama adalah assalam, yaitu apa? Mengucapkan salam. Yang mana ya, setiap dari kita insya Allah tahu ya, bagaimana kita mengucapkan salam, yaitu dengan mengucapkan apa? Assalamu alaikum. Atau lebih sempurna lagi dengan ditambah assalamu alaikum warahmatullah. Dan lebih sempurna lagi ketika ditambah yang berikutnya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa hukum mengucapkan salam? Diterangkan oleh beliau rahimahullah, fassalamu sunnatun muakkadatun. Maka mengucapkan salam ya kepada kaum muslimin hukumnya adalah sunnah muakkadah. Apa makna sunnah muakkadah? Yaitu sunnah yang sangat ditekankan. Wa huwa min asbabi ta'allufil muslimin wa tawadihim. Dan mengucapkan salam kepada kaum muslimin ya, yang dia jumpai adalah merupakan di antara sebab-sebab yang akan menimbulkan ya, hubungan yang baik di antara kaum muslimin dan juga akan menimbulkan rasa saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi ya. Kemudian apa hukum untuk menjawab salam? Tentunya insya Allah kita sudah tahu apa hukumnya? Wajib. Hukum mengucapkan salam tadi telah disebutkan sunnah muakkadah. Namun menjawab salam atau raddu salam hukumnya adalah wajib. Nah, berarti ketika seseorang dia diberi salam oleh saudaranya sesama muslim, ketika dia tidak menjawabnya hukumnya apa? Dia berdosa ya. Karena meninggalkan perkara yang wajib. Nah, maka ketika kita hendaknya ya, ketika berjumpa dengan saudara kita sama muslim, kita mengucapkan salam ya. Nah, dan setiap daerah biasanya atau setiap negara itu terkadang logatnya berbeda ya. Nah, kalau di Saudi atau di Yaman, mereka mengucapkan dengan tegas assalamualaikum. Nah, kalau di Indonesia biasanya dengan lembut ya, karena memang adat Indonesia ya. Kaum muslimin di Indonesia mereka orang-orang yang lembut ya, baik di dalam sikap dan tutur katanya. Nah, biasanya apa ketika mengucapkan salam assalamualaikum ya, dengan lembut biasanya. Terkadang bagian kum ini dipanjangkan ya, assalamualaikum ya. Sebenarnya yang demikian salah karena menambah apa? Menambah huruf waw ya, assalamualaikum. Namun dikarenakan ini merupakan adat ya. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Luqman ya, Anda pernah mendengar di antara darasnya, ini tidak mengapa ya. Karena ketika kita mengucapkan dengan tegas di sini ya, di lingkungan sekitar kita, misalkan terhadap orang-orang yang sudah tua dengan keras misalkan assalamualaikum ya, bisa jadi dia kaget ya, karena bukan kebiasaan kita ya. Nah, dan hendaknya yang demikian ini mengucapkan salam kepada setiap muslim dan muslimah. Bagi setiap muslim ya, seorang yang muslim hendaknya dia mengucapkan salam ya. Begitu juga seorang muslimah ketika berjumpa dengan saudaranya sama muslimah, hendaknya mengucapkan salam. Itu harus kita jaga. Karena ini adalah merupakan hak seorang muslim bagi muslim yang lainnya. Kemudian kata beliau, rahimahullah, kama huwa musyahid, sebagaimana hal ini bisa kita saksikan. Sebagaimana ketika seseorang ya, dia mengucapkan salam kepada saudaranya ketika berjumpa, maka akan timbul rasa kasih sayang. Yang dulunya dia berburuk sangka kepadanya, bisa hilang buruk sangka tersebut. Oh, ternyata dia baik kepada saya ketika ketemu apa? Mengucapkan salam. Ya. Berbeda ketika ada seorang muslim ya, berjumpa dengan saudara sama muslim. Ketika berjumpa cuma melihatin ya, cuma melihat tanpa mengucapkan salam. Ya. Maka akan menimbulkan apa? Persangkaan yang buruk ya. Wa kama yadullu alaihi qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, wallahi la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Dan demi Allah kalian tidak akan masuk ke dalam surga hatta tu'minu, sampai kalian saling mencintai. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak akan saling mencintai ya. Dan kalian tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kalian saling mencintai ya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan masuk ke dalam jannah sampai kalian apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian tidak akan bisa beriman dengan benar, dengan sempurna sampai kalian saling mencintai. Afala ukhbirukum bi syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maka tidakkah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang apabila kalian mau melaksanakannya, niscaya kalian akan saling cinta mencintai, akan timbul rasa kasih sayang di antara kalian. Tentunya para sahabat ketika diberikan tawaran demikian, maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang apabila kalian melaksanakannya, maka kalian akan saling cinta mencintai, sayang menyayangi ya. Tentu mereka akan menjawab, tentu wahai Rasulullah. Ini hendaknya kita contoh ya, sifat-sifat para sahabat, para salafus saleh. Maka dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afsyus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian ya. Insyaallah kita semua di sini ya merasakannya. Ketika kita mengucapkan salam kepada saudara kita, akan tumbuh di antara kita rasa apa? Saling kasih mengasihi dan sayang menyayangi ya. Berbeda halnya dengan seseorang yang tidak pernah mengucapkan salam sama sekali ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabda'u man laqiyahu bisalam. Dan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berjumpa dengan saudaranya sesama muslim, beliau memulai mengucapkan salam. Tidak menunggu sahabatnya untuk mengucapkan salam kepadanya terlebih dahulu ya. Wa yusallim 'ala sibyani idza marra bihim. Dan beliau juga mengucapkan salam kepada anak-anak yang masih kecil apabila beliau melewati mereka ya. Pernah enggak kita mengucapkan salam kepada anak-anak yang lebih muda dari kita, yang lebih kecil dari kita? Pernah ya. Ini adalah sifat yang baik, dikarenakan mencontoh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai timbul pada pikiran kita ya, bahwasanya yang harus mengucapkan salam adalah yang lebih muda kepada yang lebih tua ya. Ini memang sunnah Rasulullah. Sunnahnya demikian. Namun ketika ya anak-anak yang lebih muda tidak mengucapkan salam kepada kita, tidak mengapa kita apa? Mendahulunya. Dikarenakan orang yang paling mulia di antara dua orang yang berjumpa adalah yang lebih dahulu mengucapkan salam ya. Dari sisi amalan ini. Nah, maka oleh karena itu hendaknya kita mengetahui sunnah-sunnahnya, ya, kaitannya dengan salam tersebut. Maka telah dibimbingkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tata caranya, kaifiyahnya, ya, yang merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau rahimahullah, wassunnatu, dan yang merupakan sunnah di dalam mengucapkan salam, an yusallima as-saghiru 'alal kabir, yaitu seorang anak kecil dia mengucapkan salam kepada al-kabir, orang yang lebih apa? Yang lebih besar, ya. Nah, seorang muda kepada orang yang lebih tua. Wal qalilu 'alal kathir, dan orang-orang yang sedikit kepada orang-orang yang lebih banyak, ya. Al qalil 'alal kathir. Warraqibu 'alal mashi, dan seorang yang berkendaraan dia mengucapkan salam kepada al-mashi. Apa arti al-mashi? Orang yang berjalan kaki, ya. Walakin idza lam yakum bisunnah, kata beliau rahimahullah, akan tetapi apabila orang-orang yang disunahkan ini untuk lebih dahulu mengucapkan salam tidak mengerjakannya, ya. Jadi ketika ada anak yang kecil bertemu dengan orang yang lebih besar, yang kecil ini tidak mengamalkan sunnah ini, ya. Ketika ada orang-orang yang sedikit berjumpa dengan orang-orang yang lebih banyak, yang sedikit ini tidak mengucapkan salam. Begitu juga ketika seorang yang berkendaraan, ketika melewati orang yang berjalan, ya, tidak mengucapkan salam, ya. Maka kata beliau, na'am rahimahullah, walakin idza lam yakum bisunnah, man huwa aula biha falyakum biha al-akhir, ya. Maka apabila orang-orang yang harusnya dia lebih utama untuk mengucapkan salam kok tidak melaksanakannya, maka hendaknya yang lain mengamalkan sunnah ini, ya. Hendaknya dia mengucapkan salam, ya. Jadi ketika seorang anak tidak mengucapkan salam pada orang yang lebih tua, yang lebih besar, maka hendaknya apa? Berarti orang yang lebih besar mengucapkan salam kepada yang lebih kecil. Ketika orang-orang yang sedikit tidak mengucapkan salam kepada orang yang lebih banyak, maka hendaknya orang-orang yang banyak ini mengucapkan salam kepada yang lebih sedikit, ya, dan seterusnya. Nah, jadi jangan sampai kita menunggu-nunggu, ya. Nah, sampai lama, sampai berpisah lagi tidak ada yang mengucapkan apa? Salam, ya. Kemudian li'alla yudi assalam, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar tidak salam ini tidak hilang, ya. Sunnah mengucapkan salam ini tidak hilang atau sirna di kalangan kaum muslimin. Kira-kira sekarang yang mengucapkan salam ketika berjumpa dengan saudara sesama muslim lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit, ya. Nah, berarti setelah kita mengetahuinya, ya, dari dahulu mungkin kita tahu, ya, namun mungkin beramalnya masih belum semangat, ya. Maka hendaknya setelah kita mengetahui, ya, perkara yang demikian ini, kita lebih semangat lagi, ya, baik kepada orang yang kita kenal ataupun orang-orang yang belum kita kenal, ya. Yang penting itu sesama apa? Muslim, bukan orang kafir, ya. Nah, kemudian tujuannya juga adalah agar liyahuzal ajr, yaitu untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap perkara-perkara yang disyariatkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ini adalah merupakan apa? Ibadah. Yang mana setiap ibadah akan dibalas dengan al-ajr, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tentunya setiap dari kita butuh dengan sesuatu yang namanya pahala, ya. Apakah kita sudah tidak butuh dengan pahala? Tentunya kita semua masih butuh, ya. Dikarenakan kita seorang manusia sering berbuat salah, ya. Bisa jadi kesalahan kita lebih banyak daripada pahala atau kebaikan yang kita peroleh. Ya. Maka oleh karena itu, apa saja yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perkara wajib ataupun sunnah, hendaknya kita berusaha untuk mengamalkannya. Dan di sana, ya, disebutkan sebuah asar dari sahabat yang mulia Ammar ibnu Yasir radhiyallahu an. Beliau berkata, "Salatun man jama'ahunna faqad jama'al iman." Ada tiga perkara yang apabila seseorang mengumpulkan tiga perkara tersebut, maka sungguh dia telah mengumpulkan, menyempurnakan keimanan. Ya. Beliau radhiyallahu an Ammar ibnu Yasir berkata, "Salatun man jama'ahunna faqad jama'a al-iman." Naam. Ada tiga perkara yang barang siapa mengumpulkan tiga perkara tersebut, maka sungguh dia telah mengumpulkan atau menyempurnakan keimanannya. Apakah tiga perkara tersebut? Kata beliau radhiyallahu an, yang pertama adalah al-insafu fi nafsik, yaitu al-insaf, berbuat adil, fi nafsik, pada apa? Pada dirimu. Ya. Jadi hendaknya kita, seorang muslim, itu berbuat apa? Adil. Tentunya seorang yang adil, dia menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Menjalankan apa-apa yang menjadi haknya untuk dia tunaikan. Baik itu kaitannya dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, hak-hak kedua orang tuanya, ya, hak-hak pemerintahnya, dan juga hak, ya, hak-hak yang harus dia penuhi terhadap kaum muslimin. Ini yang pertama, yaitu berbuat adil pada dirimu, ya, pada dirimu sendiri. Kemudian wa badlu salam lil alam, dan mengucapkan salam, ya, lil alam, kepada alam, maksudnya apa? Kepada seluruh umat manusia, ya, dari kalangan kaum muslimin, ya, baik itu yang besar ataupun yang kecil, baik itu yang tua ataupun yang muda, baik yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Wal infaqu minal iqtar. Kemudian yang berikutnya, yaitu yang ketiga, yaitu hendaknya dia apa? Berinfak minal iqtar, dalam keadaan dia juga sedang butuh sebenarnya, ya. Nah, jadi ketika seseorang dia berinfak dalam keadaan sebenarnya dia rizkinya sedang sempit, ya. Nah, sedang dalam kebutuhan, maka ini menunjukkan, ya, kesempurnaan keimannya dia. Ya, dan juga dia menunaikan hak-hak kaum muslimin yang lainnya, terdapat manfaat kepada kaum muslimin yang lainnya. Maka barang siapa yang mengumpulkan tiga perkara ini, maka kata beliau radhiyallahu an, berarti dia telah mengumpulkan atau menyempurnakan keimanannya. Ya. Tadi disebutkan yang kedua adalah badlu salam, mencurahkan atau mengucapkan salam kepada seluruh manusia ketika dia berjumpa dengan mereka. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Wa idza kana bad'u salam sunnatun atau sunnatan fa inna raddahu fardhu kifayah." Dan apabila memulai salam itu adalah hukumnya sunnah. Sunnah apa tadi? Mu'akkadah. Fa inna raddahu fardhu kifayah. Maka hukum membalasnya adalah apa? Fardhu kifayah. Nah. Berarti ketika kita misalkan sedang berkumpul, ya, pada suatu kumpulan, ketika ada seseorang yang mengucapkan salam, ya, ada orang lewat. Kemudian mengucapkan salam kepada kita, ya, maka di antara kita ada salah satu orang yang membalasnya. Berarti yang lain sudah tidak Ketika tidak membalasnya, tidak terkena dosa. Ya. Sudah mencukupi di dalam membalas salam tersebut. Namun apabila semuanya membalasnya, boleh enggak? Boleh. Ya. Nah, ini hukum membalas salam, yaitu fardu kifayah. Nah, diterangkan oleh beliau, idza qama bihi man yakfi ajza'a 'anil baqin. Apabila sudah ada nah, yang menegakkan sunnah ini, yang membalas salam tersebut, nah, berarti sudah cukup, ya. Sudah mencukupi dari yang lainnya. Fa idza sallama 'ala jama'atin faradda wahidun minhum ajza'a 'anil baqin. Dan beliau menyebutkan contoh, apabila ya, ada seseorang yang mengucapkan salam kepada jamaah, kumpulan orang, ya, faradda wahidun, ya, wahidun minhum. Kemudian ada salah seorang dari mereka yang apa? Yang membalas salam tersebut, ajza'a 'anil baqin. Maka sudah mencukupi dari orang-orang yang lainnya. Ya. Nah, berarti ketika kita sudah mengetahui tentang hukum ini, ketika kita mengucapkan salam kepada jamaah, sekelompok orang, kok yang menjawab cuma satu orang misalkan, ya kita tidak marah, ya, jangan sampai kita apa marah, mengulang-ulang salam, ya, sampai seluruhnya apa menjawab, ya, tidak demikian, ya, karena kita sudah tahu bahwasanya membalas salam ketika kita mengucapkan salam kepada jamaah, ya, cukup hanya sebagian saja yang membalasnya, ya, karena hukumnya apa? Fardu kifayah. Naam. Dan di antara dalil wajibnya menjawab salam adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-86. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza khayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Naam. Dan apabila kalian diberi tahiyyah, yaitu diucapkan salam kepada kalian, naam, dengan ucapan selamat, assalamualaikum, ya. Fahayyu bi ahsana minha. Maka balaslah tahiyyah tersebut bi ahsana minha, dengan balasan yang lebih baik darinya. Ya. Misalkan ada seorang yang mengucapkan salam kepada antum, assalamualaikum. Berarti balasan yang lebih baik apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lebih baik, ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, demikian, tidak mengapa. Ini lebih baik, ya. Lebih baik lagi kalau sempurna, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apakah boleh ketika kita menjawab salam dengan yang semisal dengannya? Boleh enggak? Boleh. Pada lanjutan ayat 6 ayat tersebut, aurudduha. Nah, atau balaslah dengan yang apa? Yang semisal, ya. Nah. Fala yakfi fi raddi salam an yaqula ahlan wa sahlan faqat. Kata beliau rahimahullah, dan tidak cukup bagi seseorang di dalam menjawab salam, ya, ketika antum diucapkan salam kepada antum, assalamualaikum, tidak cukup, ya, bagi antum untuk menjawab ahlan wa sahlan, ya. Nah, misalkan ada orang yang datang kepada kita, assalamualaikum, kemudian kita menjawab ahlan wa sahlan, cukup enggak? Enggak cukup, ya. Nah, tidak cukup demikian, ya. Li'annaha laisat ahsana minhu wala mithlahu. Dikarenakan ucapan ahlan wa sahlan ini tidak semisal dengan ucapan assalamualaikum. Bahkan tidak lebih baik darinya, ya. Nah, fa idza qala assalamualaikum falyaqul alaikumussalam. Maka apabila ada seseorang yang mengucapkan salam kepada kalian, assalamualaikum, maka hendaknya kalian menjawab waalaikumsalam. Ini kalau semisal. Kalau yang lebih baik apa? Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, atau ditambah lagi sampai selesai. Naam. Wa idza qala ahlan falyakun ahlan bimithlin. Wa idza zada tahiyyah fahuwa afdal. Ya. Naam. Namun ketika seseorang mengucapkan ahlan, maka kita jawab ahlan, ya. Naam, semisal, ya. Naam, atau ahlan wa sahlan ditambah, ya. Namun yang lebih afdal ketika seseorang berjumpa dengan orang lain, ya, yang ini merupakan sunnah Rasulullah, hendaknya yang dahulu kita ucapkan apa? Ucapan salam, ya. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, ya. Jadi salamnya terlebih dahulu, ya. Assalamualaikum. Nah, kemudian dijawab waalaikumsalam, baru ahlan wa sahlan. Selamat datang, ya. Nah, kalau di Indonesia biasanya, nah, assalamualaikum. Nah, terus apa? Gimana kabarnya, ya? Nah, kalau nam dengan bahasa Arab, kaifa haluk, ya. Nah, atau terkadang kalau orang Jawa, permisi, ya. Nah, jangan permisinya terlebih dahulu, permisi assalamualaikum, ya. Namun hendaknya apa? Assalamualaikum, ya, baru permisi, ya. Nah, hendaknya perkara sunnah ini kita lestarikan, kita jaga, ya. Jangan sampai kita tinggalkan, ya. Karena barang siapa yang mengerjakan amalan sunnah ini, ya, maka dia akan mendapatkan pahala dan akan menumbuhkan rasa saling cinta mencintai, ya. Nah, kemudian bagaimana apabila ada seorang kafir, ya, yang berjumpa dengan kita, bolehkah kita mengucapkan salam kepada mereka? Jawabannya apa? Tidak boleh, ya. Karena datang larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita memulai salam kepada mereka, ya. Nah, la tabda'u al-yahuda wan nasara bisalam. Janganlah kalian mendahului terhadap orang-orang, ya, Yahudi dan Nasrani dengan salam. Namun ketika kita, ya, berjumpa dengan seorang Nasrani atau Yahudi, ya, orang-orang kafir, dia mengucapkan salam kepada kita. Nah, bagaimana kita? Apakah kita membalasnya atau tidak? Nah, kita balas, ya. Misalkan ada seorang kafir lewat mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum. Nah, apa yang kita jawab? Waalaikumsalam, ya. Nah, kita jawab yang semisal. Nah, kalau yang diucapkan enggak jelas, assalamualaikum atau assalamualaikum, ya. Apa arti assalamualaikum? Kecelakaan bagi kalian, ya. Apakah kita membalas assalamualaikum, ya? Nah, ketika jelas saja, ya, assalamualaikum, ya. Nah, kita tidak boleh membalas dengan yang semisal assalamualaikum, ya. Nah, cukup bagi kita menjawab waalaikum, ya. Sebagaimana Aisyah ketika mendapatkan salam dari orang kafir, dia menjawab wassalamualaikum walaknah, ya, ditambah walaknah. Namun diingatkan oleh Rasulullah, ya, tidak boleh demikian, ya. Kita jawab saja waalaikum, ya. Nah, ketika jelas, ya. Nah, dan apabila tidak jelas, ya, kita cukup waalaikum, ya. Nah, sebagaimana yang diterangkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, nah, di dalam syarah hadis ini. Namun kita tidak boleh apa? Memulainya, ya. Memulai mengucapkan salam kepada orang-orang kafir. Ini hak yang pertama yang harus ditunaikan oleh seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Kemudian hak yang berikutnya, hak yang kedua, idza da'aka fa'ajibhu. Apabila ada seorang muslim yang menyerumu, mengundangmu, ya, fa'ajibhu, maka apa? Penuhilah panggilannya, penuhilah undangannya, ya. Naam. Ai idza da'aka ila manzilatin litanawala ta'am aw ghairahu fa'ajibhu. Ya, yaitu apabila engkau diseru oleh seseorang untuk datang ke rumahnya, ya, untuk menyantap makanan misalkan, ya, medang, ya, atau untuk keperluan yang lainnya, maka hendaklah engkau apa? Penuhi, ya. Nah, hukumnya apa ini? Wajib atau sunnah? Nah, diterangkan oleh para ulama, nah, ini perkara yang dianjurkan atau sunnah, kecuali pada undangan walimatul urus. Apa walimatul urus? Undangan pernikahan, ya. Nah, undangan pernikahan berarti kita wajib untuk menghadirinya, ya. Waktunya habis atau masih ada waktu? Pertanyaan. Nah, Abu Zakaria, habis waktunya? Habis, ya. Sebenarnya di sana ada syurut ijabatu dakwah, persyaratan di dalam apa? Memenuhi undangan, ya, yang tadi dinyatakan apa? Wajib. Hah? Selesain aja, ya. Nah, dikarenakan, ya, ketika ada perkara-perkara yang tidak memenuhi syarat, kita nah, tidak terkena kewajiban untuk menghadirinya, ya. Nah, disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin di dalam syarah Kitab Tauhid, ya, beliau menyebutkan persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi pada ijabatu dakwah, memenuhi undangan, terutama yang yang wajib ini, ya, undangan walimatul urus. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, alla yakuna hunaka mungkarun fi makani dakwah. Hendaknya di tempat yang akan kita hadiri undangannya itu tidak ada perkara yang mungkar, ya. Tidak ada apa? Perkara yang mungkar. Fa in kana hunaka mungkarun wa huwa yastati'u izalatahu wajaba 'alaihi al-hudur. Namun apabila, ya, di sana ada perkara yang mungkar, ya, dan antum mampu untuk menghilangkan kemungkaran itu, ya, menasehati orang yang mengundang tadi untuk meninggalkan perkara-perkara yang mungkar, menghilangkan perkara-perkara yang mungkar tadi, maka wajib atasmu untuk tetap hadir, ya, bukan antum malah menjauh, karena antum mampu, ya. Li sababaini, dikarenakan dua sebab. Yang pertama, li ijabati dakwah, dalam rangka untuk memenuhi undangan. Kemudian yang kedua, li taghyiril mungkar, dalam rangka untuk menghilangkan atau merubah apa? Kemungkaran. Ya. Berarti dipahami dari syarat ini, penjelasan beliau rahimahullah, kalau kita tidak mampu untuk merubah kemungkaran tersebut, menghilangkan kemungkaran tersebut, wajib hadir enggak? Tidak wajib, ya. Malah tidak boleh hadir, karena di situ ada kemungkarannya, ya. Nah, kalau mau hadir, ya, sebelum acara tersebut atau setelahnya, ya. Nah, misalkan kita sudah tahu, wah, kita tidak mampu untuk merubah, namun kita juga khawatir timbul fitnah, ya. Berarti datang bisa sebelumnya atau setelah acara tersebut, ya. Dan minta udzur, tidak bisa hadir pada acara tersebut, ya. Namun hadirnya bisa setelahnya atau sebelumnya. Kira-kira tetap diterima enggak kalau datang setelahnya? Insyaallah diterima, ya. Antum tidak akan ditolak insyaallah. Kemudian yang kedua, an yakuna da'i lil walimah mimman la yajibu hajruhu au yusannu. Yang kedua adalah hendaknya seorang yang mengundang tadi untuk walimah tersebut bukan dari kalangan orang yang wajib untuk dihajar. Tahu dihajar? Bukan dihajar, ya. Ya, tapi dihajar, yaitu apa? Didiamkan, ya. Nah, untuk tidak diucapkan salam, tidak diajak ngobrol, ya. Dikarenakan suatu kemaksiatan yang dia perbuat, ya. Karena dia terang-terangan berbuat maksiat di depan umum, misalkan, ya. Atau yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, an yakuna da'i musliman. Hendaknya seorang yang mengundang tadi seorang yang muslim, bukan seorang yang kafir. Berarti kalau kita dikundang oleh orang yang kafir untuk wali matul urus, wajib datang ya? Tidak wajib. Nah, kemudian yang keempat, an yakuna ta'amul walimah mubahan yajuzu akluhu. Hendaknya makanan yang dihidangkan pada walimah tersebut perkara yang mubah, makanan yang mubah, bukan makanan yang haram. Kalau antum tahu makanan-makanan yang diharamkan, karena perkara yang diharamkan ini lebih sedikit ya dibandingkan yang halal. Namun kadang ada sebagian manusia yang mencari perkara yang haram, yaitu sedikit itu. Nah, kemudian yang berikutnya, yang berapa? Lima. Yang kelima, anna yatadammana ijaban ijabatu taqwa isqata wajibin. Nah, hendaknya ketika dia memenuhi undangan tersebut, tidak menggugurkan perkara yang wajib atasnya. Aw ma huwa aujab minha, atau perkara yang lebih wajib. Ya. Misalkan antum di rumah, nah sedang mengurus keluarganya yang sakit, ya, mengurus orang tuanya yang sakit. Nah, yang harus antum jaga terus, harus antum temani. Ketika itu qadarullah ada undangan walimah. Ya. Ketika antum meninggalkan orang tua yang sakit ini, tidak ada yang menggantikan. Ya. Kira-kira mana yang antum pilih? Tentunya antum pilih mengurus orang tua, ya, karena mengurus orang tua yang sakit, ya, ini juga pertanyaan wajib. Nah, bahkan mungkin lebih wajib dari memenuhi undangan walimah. Jadi hendaknya ketika memenuhi undangan walimah, tidak menggugurkan perkara yang wajib atau yang lebih wajib darinya. Kemudian yang keenam, anna yatadarrara, nah, anna yatadammana dararan 'ala al-mujib. Hendaknya ketika undangan walimah tersebut ya dipenuhi, tidak menyebabkan suatu madarat kepada orang yang memenuhinya. Ya. Mitlu an yahtaj ila safar. Sebagai contoh yang memberikan kesusahan atau madarat kepada orang yang memenuhinya adalah undangan walimah yang sampai tingkatan safar. Ya. Misalkan antum diundang walimah di Jogja atau di Surabaya ya. Atau bahkan mungkin di luar Jawa ya. Kira-kira bagaimana? Masakoh enggak? Masakoh ya. Maka ini bisa jadi uzur. Kemudian di sana ada sebagian ulama yang menambahkan, dan ini persyaratan yang terakhir, an yakhussa da'i al-mad'uwa bid'awah. Jadi undangan tersebut sifatnya khusus oleh seorang yang mengundang ya. Antum saya undang untuk hadir pada walimah saya ya. Ini undangan khusus ya. Berbeda halnya dengan undangan yang umum kepada para hadirin. Misalkan sedang ada perkumpulan ya. Dia ada di situ, kemudian langsung mengucapkan undangan, menyampaikan undangan walimah kepada umum ya. Diharapkan untuk menghadiri walimah ya, walimahan saya misalkan pada hari Ahad misalkan tanggal sekian ya. Ini undangannya umum. Kalau undangannya umum, berarti ini menghadirinya tidak sampai tingkatan apa? Wajib ya. Terkadang kan demikian ya. Ikhwan-ikhwan dikali gondang ya, kaum muslimin dikali gondang diundang walimah di Purbalingga Kota misalkan. Ini undangannya khusus atau umum? Umum ya. Jadi hendaknya seorang yang diseru, yang diundang ini diundang dengan cara yang khusus. Wallahu taala a'lam bisawab wa barakallahu fikum. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan ya pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada kekurangan dan kekeliruannya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.